Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kita kembali bersama hak istri yang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita masih bersama An-Nisa 34, ayat yang dinyatakan oleh sebagian para ulama bahwa ini adalah kunci dari semua masalah rumah tangga. Dan kita sudah sampai penggalan Hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah, wanita yang istiqomah, wanita yang bisa menjadi istri yang berbahagia di dunia dan di akhirat, istri yang salihah, ia harus punya karakter hafidhatu lil ghaibi. Ia harus memenuhi syarat, karena ini syarat mutlak, gak bisa dinego lagi. Harga mati, yaitu hafidhatu lil ghaibi. Ia menjaga dirinya, kehormatannya, harta suami, atau intinya ia menjaga hak Allah lalu hak suaminya ketika suaminya tidak bersamanya, ketika suaminya tidak ada di sisinya, ketika berjauhan. Bahkan kalau hari ini ketika berdekatan satu rumah, satu meja makan, tapi suaminya gak tahu apa yang dilakukan oleh si sang istri dengan gadgetnya. Jadi sarana untuk itu sekarang tuh terbuka lebar gitu loh. Kalau dulu ayat ini bisa diterapkan ketika suami gak ada, beneran gak ada di rumah atau keluar kota dan seterusnya, tapi hari ini itu bisa atau hal-hal seperti itu bisa terjadi ketika suami di depan mukanya, di depan dirinya, satu meja makan, satu kamar, satu tempat tidur, tapi ya bisa bermain dengan smartphone-nya atau gadget-nya. Begitu juga sebaliknya, tapi penekanannya di ayat ini adalah tentang wanita. Nah, dia harus jaga dirinya tersebut. Dia harus jaga kehormatannya. Kalau dulu, kalau udah satu rumah dengan suami, udah terputus akses ke pihak luar. Tapi sekarang, satu rumah, bahkan satu kamar, bahkan satu meja, bahkan satu ranjang, itu masih bisa mengakses pihak luar. Maka ini tantangan bagi setiap wanita yang ingin menjadi wanita soleha. Ini tantangan bagi setiap wanita yang ingin menjadi wanita salihah. Dan kalau mungkin sebagian wanita bilang, kan seringkali para suami, Ustaz, enggak juga. Laki-laki dan wanita punya peluang yang besar, dan banyak juga suami melakukan affair sama istri orang gitu loh. Bukan wanita single tapi istri orang juga. Dan kasus itu banyak. Oleh karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah muliakan, kemampuan itu di atau lahir dari beberapa sebab dan beberapa faktor. Dan faktor yang pertama kita sudah jelaskan, dijelaskan oleh Allah di ayat yang sama berikutnya, bima hafidhallah. Wanita bisa menjaga hak Allah lalu hak suami ketika suaminya enggak ada, disebabkan Allah menjaga wanita tersebut. Maka setiap wanita yang ingin punya performa seindah ini, maka ia harus minta pertolongan kepada Allah. Karena performa seperti ini sulit sekali. Ketika suami gak ada, ketika suami gak tahu. Kalau Allah gak tolong, kita gak mungkin bisa. Kalau Allah gak memberikan taufik kepada kita, gak mungkin bisa. Kalau Allah gak bantu kita, gak mungkin bisa. Kalau Allah gak mudahkan kita, sangat terasakan sangat sulit. Maka kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan ini kita sebutkan makna yang lain dari bima hafizallah. Hadirin Allah muliakan, maksudnya adalah bahwa wanita yang soleha atau istri yang soleha adalah istri yang menjaga diri, menjaga kehormatan dia, menjaga hak suami, menjaga hak Allah lalu suaminya, dan itu ia perjuangkan, ia lakukan karena Allah telah memperhatikan, menjaga, dan memberikan hak-haknya. Maka, karena Allah telah memberikan suami kepada dia, Allah telah memberikan pemimpin yang menjaga dia, melindungi dia, menaungi dia, membimbing dia, mengarahkan dia, memenuhi kebutuhannya, memberikan nafkah, berinteraksi dengan baik dengan dia. Maka hendaknya dia menjaga hak Allah lalu suaminya ketika suaminya tidak ada. Itu poin. Jadi ma di sini dalam bahasa Arab arahnya ke ma mausulah. Kalau kita mau dalamin lagi, tapi kita enggak terlalu masuk ke arah sana. Jadi hadirin Allah muliakan, artinya gini loh jamaah, seringkali istri itu suka lupa, sebagaimana suami juga suka lupa. Tapi kita lagi bahas tentang istri, bahwa punya suami itu kenikmatan dari Allah, anugerah dari Allah. Karena dengan punya suami kita tuh dijaga, dilindungi, kebutuhan kita dipenuhi, hajat kita diupayakan, kita dibimbing, diarahkan, dinaungi. Nah itu tuh harus disyukuri dan gak boleh lupa kita itu. Nah salah satu bentuk bersyukurnya adalah jaga diri Anda, jaga kehormatan Anda, jaga hak Allah lalu hak suami, khususnya ketika suami sedang tidak ada. Gak semua wanita seberuntung Anda. Di luar sana ada banyak wanita yang menginginkan suami, tapi mereka belum mendapatkan. Ada banyak wanita di luar sana menginginkan suami seperti suami Anda, tapi mereka belum mendapatkan. Bahkan banyak wanita di luar sana menginginkan dan mengharapkan suami walaupun levelnya di bawah suami Anda. Bukan seperti suami Anda nih, di bawah suami Anda. Tapi itu pun mereka belum mendapatkannya. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan menjaga hak Allah, lalu menjaga hak suami Anda, khususnya ketika suami Anda tidak ada. Itu hal penting. Dan itu yang sering kita lupakan. Sebagaimana suami harus bersyukur dengan adanya istri. Tapi lagi-lagi ini yang sedang kita tekankan, karena Allah menyinggung hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Makanya sebagaimana Allah mengatakan bima, coba kita lihat bima itu, bima hafidhallah. Di ba di sini bisa bermakna ba iwat, pengganti. Jadi sebagai apa, sebagai yang harus kita lakukan ketika kita dapat ini gitu. Kalau bahasa orang lapangan, harga yang harus dibayar. Ketika Anda dapat ini semua tuh apa sih? Ya Anda jaga hak Allah, lalu Anda jaga hak suami, khususnya ketika dia gak ada, karena Anda dapat banyak sekali, dapat banyak sekali. Mungkin ada sebagian istri mengatakan, tapi suami aku tuh gak, belum ideal Ustaz, ada beberapa hal yang dia gak lakukan. Kita mengerti ya, dan kita nih para suami banyak kekurangannya. Namun ada banyak, atau ada satu dua sisi yang kalau itu terpenuhi, walaupun suami banyak kekurangan di sana sini, seringkali itu sudah cukup untuk kehidupan. Bukan untuk membela suami, tidak, salah ya salah, nggak perform ya nggak perform, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ingin mengajak istri untuk melihat jauh lebih dalam untuk diri mereka sendiri. Pahalanya nanti buat istri sendiri, kematangannya nanti kan buat istri sendiri. Kita tahu ada sebagian wanita, mungkin suaminya belum jadi suami yang ideal, tapi dengan dia berstatus misalnya istri Pak A atau Pak B atau segalanya, itu otomatis itu penjagaan Allah terhadap diri dia. Gak ada orang berani macam-macam sama dia. Gak ada orang yang merendahkan dia, sebatas dia punya status itu. kalau dulu mungkin dia suka diganggu atau digoda atau sebagian orang berani sama dia karena dia sendirian, dia dianggap wanita, wanita tuh lemah, nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu dia menikah, oke, okay. Mereka mundur teratur, nggak berani macam-macam lagi. Ada izah gitu loh, dan itu kan mahal, hadirin. Itu mahal. Walaupun lagi-lagi suami kita belum menjadi suami yang ideal. Nah, sisi itu sudah kita syukuri belum? Itu poinnya. Jangan-jangan Allah belum kasih kita suami yang ideal karena sisi itu aja belum kita syukuri. Kan konsep bersyukur, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Itu hal penting. Sebagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita suami yang berusaha memenuhi hak-hak kita, maka kualitas kita dalam menjaga hak Allah lalu hak suami kita itu semakin besar. PR syukur kita dengan memenuhi hak Allah lalu hak suami kita itu semakin besar. Dan gak cukup hanya mengatakan aku beruntung mendapatkan suami seperti ini. Ya oke, okay, Anda beruntung. PR syukur Anda sudah Anda kerjakan belum? Udah jaga hak Allah atau belum? Lalu sudah jaga hak suami atau belum? Khususnya ketika suamimu tidak ada. Ya suamiku memang masih banyak PR-nya, tapi alhamdulillah dia tuh gak pernah mukul, dia selalu baik sama aku. Udah bersyukur belum? Husnul usyurahnya udah bersyukur belum? Udah jaga hak Allah atau belum? Lalu jaga hak suami Anda ketika tidak ada. Jadi kenikmatan punya suami itu melahirkan PR syukur. Dan salah satu bentuk PR syukur adalah hafizatu lil ghaibi bima hafizat. Menjaga hak Allah lalu hak suami, menjaga diri, kehormatan, harta suami, khususnya ketika suaminya gak ada. Apalagi kalau suaminya ada. Nah, itu makna yang kedua. Dan kalau sekali lagi pasangan kita tidak atau belum ideal, kurang perform, maka mulailah dari kotak kita. Toh ini syarat mutlak jadi istri yang soleha, wanita yang soleha. Itu poin. Dan ini penting. Karena ada banyak kasus di luar bahwa istri selingkuh karena membalas suaminya yang selingkuh. Affair dibalas affair. Dan ini keliru. Itu sama saja menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Dan gak berkah seperti itu. Gak berkah. Dan sebagai wanita sebenarnya kita merendahkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita ini sama orang dengan merendahkan diri kita sendiri. Dan dia tidak menjadi wanita soleha. tidak menjadi wanita yang istiqomah, tidak menjadi istri yang baik. Tapi suami saya begini, jadi saya balas. Hadirin Allah muliakan, kalau ada orang berjalan menuju api neraka, ya jangan balas juga dengan jalan menuju api neraka. Itu bukan, itu lus-lus gitu loh. Itu rugi. Dia kalah, Anda kalah. Tetap jaga kehormatan kita. Dan banyak kita lupa bahwa kehormatan kita itu hak Allah sebelum jadi hak suami. Kehormatan wanita adalah hak Allah yang harus dia jaga sebelum menjadi hak suaminya. Kalau dengan dalil apa? Seseorang yang berzina dalam kondisi tidak memiliki suami atau istri, dia tetap berdosa. Dan dosanya dosa besar. Dan dia tetap dihukum secara umum jika syarat-syaratnya terpenuhi. Itu padahal dia gak punya pasangan. Itu menunjukkan bahwa zina itu hak Allah. Atau tidak memenuhi hak Allah. Jadi menjaga kehormatan itu hak Allah sebelum menjadi hak pasangan kita, kalau kita sudah berkeluarga atau berumah tangga. Dan itu yang sering dilupakan banyak orang karena sakit hati, karena dendam. Dia lupa bahwa kehormatan itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sekali lagi, seseorang yang berzina padahal dia tidak memiliki pasangan, tidak menikah atau belum menikah, tetap aja berdosa. Dosanya dosa besar. Dan terancam hukuman di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kalau Allah anugerahkan kepada kita suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang melindungi kita, suami yang mendidik kita, membimbing kita, menjaga kita, suami yang membuat kita tidak diganggu oleh pihak lain, suami yang membuat kita tidak digoda oleh pihak lain, suami yang membuat kita nyaman, suami yang memberikan rasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa PR syukur kita itu sangat besar. Dan di antara hal yang paling urgent adalah menjaga diri, menjaga kehormatan, atau yang lebih umum, menjaga hak Allah, lalu hak suami, khususnya ketika suami tidak ada. Ini bisa disampaikan. Pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah seluruh tim dan seluruh umat muslim di dunia selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi secara khusus jamaah. Jangan lupa doakan Imam Nawawi secara khusus karena beliau memberikan banyak sekali ilmu melalui kitab Riyadhus Shalihin kepada kita. La yashkurullah Man syukurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Izin bertanya Ustaz, apakah ayat ini bisa bermakna umum tidak hanya untuk istri dalam menjaga diri, tapi kepada siapapun yang tidak dijaga dan diberi taufik oleh Allah maka akan bermaksiat dan tidak bisa menjaga diri. Terima kasih. Iya, betul. Menjaga diri itu butuh taufik dan pertolongan Allah. Jadi ini juga bisa bermakna umum, tapi karena ayat ini konteksnya rumah tangga, maka penekanannya dalam rumah tangga. Tapi secara umum gak bisa kita jadi orang taat kalau gak ditolong sama Allah. Makanya Allah makanya kita tahu Nabi SAW mengatakan man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, gak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang tidak dikasih hidayah atau disesatkan oleh Allah, gak ada yang bisa kasih hidayah, gak ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas untuk Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, seluruh tim dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya ustadz, bagaimana agar saya ikhlas untuk menjalankan peran saya sebagai istri, sedangkan suami saya sering berselingkuh, chattingan dengan lawan jenis, sangat peduli dengan mereka jika dengan saya malah sebaliknya. Tapi di sisi lain saya masih bersyukur nikmat yang Allah berikan karena suami saya masih menafkahi saya dan anak-anak dengan baik. Alhamdulillah sampai saat ini masih menjaga diri dan terus memperbaiki diri. Mohon nasihatnya untuk saya Ustaz agar saya bisa ikhlas. Jazakallahu barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu bersama-sama bahwa dosa perselingkuhan apalagi jatuh kepada zina itu dosa yang sangat berat di dalam Islam. Sangat berat. Itu dosa besar yang yang membahayakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu bersama hukumannya pun sangat berat. Sangat berat. Apalagi jika dia sudah menikah. Atau pernah menikah. Jadi baik dia sedang menikah atau pernah menikah. Itu hukumannya sangat berat. Yang menunjukkan dosanya parah, hadirin. Dosanya parah. Dan ulama berbeda pendapat apakah boleh menikah atau mempertahankan pernikahan dengan orang yang berzina atau tidak. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3. An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Jadi masalah ini tuh masalah besar. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Peluang atau ya peluang perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami atau seseorang itu berimbas ke keluarga itu sangat besar. Sangat besar. Makanya ada sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua di luar, maksudnya di luar rumah, atau apa yang dilakukan orang tua di luar, itu sangat besar peluangnya akan menimpa anaknya nanti. Akan menimpa anaknya. Akan mempengaruhi anaknya. Dan itu hal yang sangat fatal kalau terjadi. Dan di antara dalilnya itu, adalah ayat ini dengan penjelasan yang agak panjang dengan qiraat Abi Ja'far, tapi kita belum membahas itu. Ayat yang sama bahwa apa yang dilakukan di luar rumah itu punya kaitan dengan apa yang akan terjadi di rumah, di dalam rumah ada kaitan, gak mutlak tapi peluang besar bisa terjadi. Jadi makanya jangan merasa bahwa ketika istri kita gak tahu, anak-anak gak tahu, berarti kita bebas. Apa yang kita lakukan itu tertangkap basah oleh As-Sami'ul Basir, itu poinnya. Tertangkap basah oleh Rabb kita, Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sejelas-jelasnya. Dan Allah lah yang punya hak mutlak mengatur takdir rumah tangga dan keluarga kita, yang punya hak mutlak menurunkan ujian seperti apa ke keluarga kita, atau hukuman seperti apa ke diri kita, atau musibah seperti apa yang menimpa rumah tangga kita. Itu yang seringkali kita lupakan. Oke, istri kita gak ngerti, gak tahu. Apalagi kalau istri kita tuh baik banget gitu, pokoknya husnudzon aja sama suaminya, baik sangka terus. Suaminya mainin anak-anak masih kecil-kecil. Emang menunjukkan itu aman? Enggak. Anda tertangkap basah kan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kan gitu. Dan sekali lagi, salah satu yang disampaikan sebagian ulama, apa yang Anda lakukan di luar rumah itu mempengaruhi anak-anak Anda. Hati-hatilah. Apalagi yang punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan, ridhokah kita apabila anak perempuan kita, mungkin bukan sekarang, anak perempuan kita masih kecil sekarang, tapi nanti, dan mungkin gak nunggu waktu yang lama. Mau sebicara ketika usia 20 tahunan atau 30 tahun, ketika SD atau SMP, lalu dia dilecehkan, ada kasus pedofil misalnya, dari semua anak, kenapa anak kita yang kena? Gitu. Ada banyak anak perempuan lain. Mungkin ada yang banyak, ada sebagian lebih cantik daripada anak kita. Tapi kenapa anak kita yang kena? Coba setiap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau begitu, nyesel kayak apapun udah nggak ada, nggak ada gunanya. Atau nanti istri apa anak kita dipermainkan oleh orang, dilecehkan oleh orang. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Hati-hati dalam masalah al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Belum lagi apa perselingkuhan, hadirin sekalian, apalagi berkaitan dengan apa, sangat berkaitan dengan pihak pihak luar, ya iyalah, artinya perselingkuhan sama sama pihak lain. Nah, pihak lain ini kan punya punya ikatan dengan yang lain juga. Dan itu tadi di masyarakat ada banyak perselingkuhan antara suami orang dengan istri orang. Itu kalau kalau sampai disumpahin dalam bahasa kita ya, atau didoain kehancuran oleh pihak yang merasa terzolimi karena perbuatan dia tersebut, itu gimana hidupnya? Didoakan keburukan seburuk-buruknya, terus gimana hidupnya? Hendaknya kita bertakwa dan minta pertolongan kepada Allah. Dan harus ada orang yang mengingatkan suami kita kalau udah sampai titik perselingkuhan. Harus ada yang bicara. Karena itu sangat fatal. Dan ini sangat berat bagi istri. Sangat berat. Tapi hendaknya lihat dari sisi yang lain. Bersyukurlah Allah tidak berikan itu kepada kita. Artinya Allah masih jaga kita. Allah masih jaga kita. Sehingga kita tidak berselingkuh, kita gak zina, kita gak itu. Itu nikmat dari Allah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dan orang yang berdosa, dia akan menerima akibatnya. Jadi, coba selamatkan suami kita. Unsur akhoka zoliman au madluma. Tolong orang yang zalim dan terzalimi. Dengan melakukan hal itu, yang paling dirugikan itu sebenarnya dirinya sendiri. Yang paling dirugikan adalah dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallah khairan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah memberikan solusi dalam setiap masalah kita. Semoga Allah memberikan ilmu nafi. Dan semoga Allah SWT membuat kita semakin mengingatnya. Karena ketenangan itu ada pada mengingat Allah SWT. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك اللهم نشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته